إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله telah kita jelaskan sebelumnya salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meninggalkan bermajlis dengan Ahlul Bid'ah, tidak duduk bersama mereka meskipun dengan tujuan berdebat dengan mereka. Maka dari sini kita memetik pula satu faedah yang sangat penting dalam mengukuhkan keyakinan kita di atas kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila kita tidak diperbolehkan duduk bersama dengan ahlul bid'ah, ahlul ahwa, maka tentu akan muncul pertanyaan, lalu dengan siapa kita duduk? Dengan siapa kita bermajlis? Kepada siapa kita mengambil faedah, ilmu? Sebab kita seorang muslim merupakan salah satu kewajiban kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah talabul ilm, menuntut ilmu, belajar, mengkaji Islam, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari halal dan haram sesuai kemampuan kita. Lalu kepada siapa kita menuntut ilmu tersebut? Jawabannya, yang wajib bagi kita menuntut ilmu kepada orang-orang yang kita mengetahui dengan jelas bahwa dia berjalan di atas sunnah, berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sebab ilmu yang kita pelajari itulah agama kita. Apa yang kita kaji, apa yang kita dalami dalam satu majlis, itu akan memberi pengaruh dalam kehidupan kita, terhadap keyakinan kita. Maka oleh karena itu, hendaknya seseorang duduk di majlis-majlis mereka yang berjalan di atas sunnah, dari kalangan para ulama, dari kalangan para asatidah, yang menyampaikan ilmu di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama ussalaf yang senantiasa kokoh dan istiqamah berjalan di atasnya. Maka inilah yang dinasihatkan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah taala, dan juga diriwayatkan dari beberapa ulama ussalaf yang lainnya, mereka mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kita, maka hendaknya kalian perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Apabila kalian mengambil ilmu dari seorang yang berkeyakinan Syiah Rafidah, kamu pun akan menjadi Syiah Rafidah. Mesti itu. ilmu yang dipelajari akan memberikan pengaruh pada keyakinan seseorang. Kamu mengambil ilmu dari seorang sufi, kamu akan menjadi sufi. Maka ambillah ilmu dari ahlus sunnah, ulama'us sunnah, sehingga engkau tetap berjalan di atas sunnah Rasul alaihi salat wassalam. Mengambil ilmu dari ahlus sunnah adalah merupakan prinsip yang wajib untuk memelihara aqidah seseorang agar dia tidak berjalan bersama ahlul bid'ah, agar dia tetap istiqamah memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah difahami oleh hamba-hamba Allah yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan para sahabat, dari kaum muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan itqan, dengan penuh ketelitian. Maka terus belajar bersama ahlus sunnah, belajar aqidah bersama ahlus sunnah, belajar fiqih bersama ahlus sunnah. Bahkan demikian pula ketika seorang belajar ilmu-ilmu yang lainnya, belajar bahasa Arab, belajar usulul fiqih, belajar mustalahul hadith dan yang lainnya dari ilmu-ilmu Islam, ambil ilmu tersebut dari ahlus sunnah yang akan membimbing kamu kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu menghadiri majlis-majlis ulama'us sunnah, da'i-da'i yang mengajak kepada sunnah, itulah majlis yang penuh berkah, yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai faedah, ada satu pertanyaan yang ditanyakan kepada Fadilatul Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Hal majalis ahli al-bid'ah wal ahwa taghshahumur rahmah? Apakah majlis-majlisnya ahlul bid'ah, majlis-majlisnya ahlul ahwa juga diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud dalam pertanyaan ini bahwa kita mengetahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu azza wa jalla fi man 'indahu. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, di mana mereka melantunkan ayat-ayat Allah, saling ajar-mengajar di antara mereka, melainkan di antara keutamaannya yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis itu menjadi majlis yang penuh berkah. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ, para malaikat mengitari mereka, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut nama-nama mereka di hadapan makhluknya yang mulia dari kalangan al-malaikatul kiram. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan majelis-majelis yang diisi oleh ahlul bid'ah? Majelis yang diisi oleh Jalaluddin misalnya, tokoh Syiah, la rahimahullah, atau yang diisi oleh Said Aqil, atau yang diisi oleh Quraisy Shihab, atau siapa saja dari tokoh-tokoh bid'ah, apakah majelis itu termasuk majelis yang diliputi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Kata beliau rahimahullah, subhanallah, majalisul lati tanzilu alaihimus sakinah wa taghsyahumur rahmah wa taghsyahum rahmatullah wa tahuffuhum malaikatuhul kiram humul mutajalisuna ala qiraatil qur'an. Majlis-majlis yang diturunkan kepada mereka sakinah dan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala dan digitari oleh para malaikat yang mulia adalah mereka yang bermajlis untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Wal jalisuna lil mudzakarah li fahmil halal wal haram, mereka yang bermajlis untuk saling ingat mengingatkan dalam memahami mana yang halal dan mana yang haram. Wal jalisuna fi halaqatil ilmi syar'i, dan majlis-majlis yang diadakan untuk pembahasan ilmu syar'i. Yuriduna al-haqqa, yang mana mereka menginginkan kebenaran. Wa yuharibuna al-batil, wa yuhibbuna as-sunnah wa yuharibuna al-bid'ah, memerangi kebatilan, mencintai sunnah, memerangi bid'ah. Haula'il ladzina tanzilu 'alaihimul malaikah wa taghsyahumur rahmah. Majelis-majelis inilah, mereka-mereka inilah yang diturunkan kepada mereka di mana para malaikat akan turun mengelilingi mereka, mengitari mereka, dan mereka diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amma ahlul bid'ah fakafa ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adapun ahlul bid'ah, maka cukup bagimu apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Ay sahibuha, yaitu pemilik bid'ah, ahlul bid'ah, ahlu abbalal, orang-orang sesat, itulah yang diancam di dalam neraka. Fala tuhsya majalisuhum illa la'nah la tuhsyah rahmah, maka majlis-majlis mereka tidak diliputi kecuali laknat. Laknat dari Allah, tidak akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ahlul bid'ah la tuhsya majalisuhum illa la'nah, ahlul bid'ah itu tidak diliputi majlis mereka kecuali laknat. Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada satu majlis turun rahmat Allah, turun pula laknat Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin. Kalau bukan rahmat berarti laknat. Sehingga majlis-majlis ahlul bid'ah itu diliputi laknat bukan rahmat. Li'annahum ghayyaru wa baddalu dinallahi tabaraka wa ta'ala. Karena mereka telah merubah-rubah, mengganti agama Allah Subhanahu wa taala. Wa zadu wa naqasu, mereka menambah syariat dan mengurangi syariat. Fala karamata lahum, maka tidak ada kemuliaan bagi mereka. Wa kam min tahdhirin li aslafina salihin li kulli muslim, at-tahdhir lahu min an yaghsha majalis ahli al-bid'ah li alla tanzil alayhim al-la'nah walau lam yakun min ahli al-bid'ah. Berapa banyak para ulama mentahdir, memberi peringatan dari para ulama kita as-salafus salih yang memberi peringatan pada setiap muslim untuk menghadiri majlis-majlis ahlul bid'ah, khawatir jangan sampai laknat diturunkan kepada mereka meskipun dia bukan dari ahlul bid'ah, tapi karena dia bermajlis dengan ahlul bid'ah, duduk bersama ahlul bid'ah, maka dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadzarahum as-salafus salih li shiddatil khatar lil bid'ah wa dararihi ala ahliha. Maka para ulama as-salaf memberi peringatan dari mereka karena besarnya bahaya bid'ah dan kemudaratannya yang menimpa umat ini apabila mereka terjatuh ke dalam bid'ah. Jadi mereka tidak mendapatkan rahmat. Lalu apa manfaat ma'asyarul ikhwah rahimakumullah seorang duduk di majelis orang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? tidak diketahui oleh para malaikat. Belum lagi syubhat, syubhat yang akan masuk ke dalam pemikiran kita pada saat kita duduk bersama dengan ahlul bidah. Bahkan para ulama salaf, mereka tidak mau mendengar apabila khatib yang berkhutbah pada hari Jumat itu dari ahlul bidah. Mereka tidak mendengar. Bahkan terjadi obrolan, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qulta li sahibika wal imam yakhthub faqad laghawt." Apabila engkau mengatakan kepada temanmu sementara imam sedang berkhutbah, kamu mengatakan kepada temanmu, "Ansit, diam kamu," maka engkau telah berbuat kelalaian. Diperintahkan untuk mendengarkan kepada penyampaian khatib, tapi ketika khatib tersebut dari ahlul bidah, mereka para ulama salaf tidak ingin mendengarkan. Khawatir jangan sampai mereka menyimak, ada satu kesesatan penyimpangan yang masuk ke dalam hati mereka, menyebabkan terjadinya perubahan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kemudian berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, "Was-sunnatu 'indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Was-sunnatu tufassiru al-Qur'an wa hiya dalailu al-Qur'an." Sunnah menurut kami adalah atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat yang dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnah. As-sunnah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah seringkali disebutkan oleh para ulama yang dimaksud adalah lawan dari bid'ah. Seperti perkataan Al-Barbahari rahimahullah ketika beliau mengatakan, "As-sunnah hiyal Islam wal Islam huwa sunnah." Ketahuilah bahwa sunnah itu adalah Islam, Islam itulah sunnah. Bahwa seorang yang berjalan di atas sunnah, maka dia berjalan di atas Islam yang sahih yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka as-sunnah adalah ketika seorang hamba komitmen di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas jalannya para sahabat, mengikuti bimbingan para sahabat. Itu merupakan ciri yang paling nampak bahwa seorang itu berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu seringkali ketika disebutkan kebenaran, jalan keselamatan, seringkali digandengkan jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat. Sebab siapa yang berjalan di atas bimbingan para sahabat, berarti dia berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyimpang dari jalannya para sahabat, dari bimbingan para sahabat, maka dia tidak berjalan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, meskipun dia mengaku bahwa saya berjalan di atas sunnah, saya adalah ahlu sunnah. Tapi kalau dia tidak berjalan di atas jalannya para sahabat, bimbingan para sahabat, bimbingan ulama ussalafus salih, dia tidak berjalan di atas jalan sunnah Rasul alaihi wasallam, meskipun dia mengaku. Nah, ini yang harus difahami. Oleh karenanya di dalam ayat-ayat Allah, di dalam hadis seringkali digandengkan ini. Dijelaskan keutamaan para sahabat. Wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyimpang dari Rasul setelah jelas petunjuk datang kepadanya. Lalu dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Ini kalimat ini, firman Allah Subhanahu wa taala ini, ini kalimat yang sangat penting sekali untuk membantah setiap mereka yang mengaku mengikuti sunnah tapi tidak berjalan di atas jalannya para sahabat Rasul. Padahal di awal ayat sudah disebutkan siapa yang menyimpang dari Rasul. Setelah jelas petunjuk datang kepadanya, Allah tidak langsung mengatakan kami biarkan dia dengan kesesatan. Tapi diberi tambahan penting, faedah yang sangat penting, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ini? Mereka adalah kaum mukminin yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum terjadinya iftiraqul ummah, sebelum terjadinya perpecahan di kalangan umat ini. Kaum mukminin ketika turun ayat ini tidak diragukan, mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kewajiban mengikuti jalan kaum mukminin, jalannya para sahabat. Menyimpang dari jalan para sahabat, maka dia tidak berjalan di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia mengaku. Berapa banyak orang mengaku, saya beramal dengan Al-Quran dan Sunnah, pedoman saya Al-Quran wa Sunnah, yang ini juga mengatakan pedoman saya Al-Quran Sunnah, namun mereka tidak berjalan di atas jalannya para sahabat, mengambil bimbingan para sahabat radhiyallahu anhum, maka tidak berjalan di atas jalan Sunnah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hadis perpecahan umat, lalu beliau menyebutkan kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabat, jalannya para sahabatku. Maka ini jelas, berjalan di atas jalan Rasul dan jalan para sahabat itulah sunnah. Tidak berjalan di atas jalan tersebut, maka itulah yang disebut dengan bid'ah. Al-bid'ah. Jalan bid'ah. Orang yang berjalan di atasnya disebut sebagai ahlul bid'ah. Kata beliau, wassunnatu indana, yang dimaksud sunnah menurut kami, yani menurut ulama sunnah, adalah atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berjalan di atas riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari ucapan beliau, dari perbuatan beliau, dari akhlak beliau, berpegang dengan yang merupakan jalan keselamatan dan berpaling darinya merupakan kebinasaan dan jalan bid'ah. Apabila seorang berpaling dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kedudukan sunnah dari Al-Qur'anul Karim memiliki kedudukan yang sangat mulia. Seringkali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan sunnah itu dengan Al-Kitab, Al-Quranul Karim, yang menunjukkan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul di tengah-tengah bangsa yang ummi. Bangsa yang ummi, yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menghitung. Di mana rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menyucikan mereka mengajarkan kepada mereka Alkitab wal Hikmah. Alkitab Al-Quran Karim. Al-Hikmah kata para ulama, yaitu sunnah Rasul alaihi wasallam. Dalam suratul Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Dan sebutlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan al-hikmah, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran dan as-sunnah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tidak akan mungkin seorang dikatakan mengamalkan Al-Quran lalu dia tidak mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak mungkin. Maka di sini Imam Ahmad menegaskan, was-sunnatu tufassirul Quran. Sunnah itu menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk menerangkan isi Al-Qur'an. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami menurunkan kepadamu adz-dzikra. Kami menurunkan kepadamu Al-Quran untuk kamu jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Semoga mereka itu berpikir. Jadi Allah yang memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan isi Al-Quran Karim, menerangkan yang halal dan yang haram, menerangkan mana yang wajib, mana yang haram yang harus dijauhi, menjelaskan kepada mereka segala sesuatu yang mendekatkan diri mereka kepada Al-Jannah dan menjauhkan mereka dari neraka, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk menafsirkan Al-Quran, menjabarkan isi Al-Quran Karim, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Fa anzalna wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidaklah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu, namun apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abdullah bin Amr bin Al-As ini diberi kemandirian menulis secara umum bangsa Arab termasuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka adalah bangsa yang ummi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub." Sesungguhnya kami ini umat yang ummi, kita tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Ini secara umum. Nah, Abdullah bin Amr bin Al-As pandai menulis. Itu dia manfaatkan. Ini dimanfaatkan. Makanya kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ma kana ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akthara haditsan minni illa Abdullah bin Amr bin Al-As." Tidak seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dariku, kata Abu Hurairah, kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. "Fa innahu kana yaktubu wa la aktub." Karena Abdullah bin Amr senantiasa menulis sementara saya tidak menulis. Abdullah bin Amr menulis hadis. Jadi apa saja yang beliau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau catat, beliau tulis. Ini pentingnya menuntut ilmu. Menulis ilmu. Nah, ketika Ibnu Amr seringkali menulis apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertemu dengan seorang Yahudi. Kata Kata orang Yahudi ini taktubukullah syai' minhu wa huwa yatakallamu fil ghadabi war ridha. Kenapa kamu tulis semua yang dia ucapkan? Sementara bukankah dia berbicara, kadang-kadang dia marah kemudian dia berbicara. Maksudnya orang kalau marah itu kan biasanya ucapannya ngelantur. Kadang-kadang seorang tidak sadar apa yang dia keluarkan dari lisannya. Kenapa kamu tulis segala sesuatu? Akhirnya ucapan ini disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mempertegas apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin Al-Aus. Beliau mengatakan uktub. Fa wallazi nafsi bi yadihi ma yakhruju minhu illa haqq. Tulis demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari sini kecuali kebenaran. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipelihara, sehingga Rasulullah tidak mengucapkan suatu kebatilan. Dipelihara karena beliau diperintahkan oleh Allah untuk menafsirkan Al-Quran, memperjelas isi Al-Quran Karim. Oleh karena itu apa yang diharamkan oleh Rasul hukumnya sama seperti yang diharamkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Rasul hukumnya sama seperti yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata Imam Ahmad, wa hiya dalailul Quran. Dan sunnah merupakan dalil-dalil yang menerangkan isi Al-Quranul Karim. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Yang semisalnya bersamanya itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila ada satu kelompok yang mencukupkan beramal dengan Al-Qur'an meninggalkan sunnah, maka sungguh dia meninggalkan Al-Qur'an Karim. Tidak mungkin dipisahkan. Pernah ada salah seorang menyampaikan dalam pengajiannya, ketika ditanya kenapa kok di dalam tulisan-tulisannya itu yang ada hanya ayat-ayat Al-Quran, kok tidak ada hadis-hadis yang dijadikan sebagai dalil, tidak ada hadis-hadis Rasulullah, bukankah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling berhak menafsirkan Al-Quran Karim? Maka dia mengeluarkan syubhatnya. Dia mengatakan bahwa hadis-hadis yang sampai kepada kita sekarang ini sulit untuk bisa dipercaya karena terlalu banyak kedustaan, banyak riwayat-riwayat yang palsu yang tersebar, sehingga kita ragu untuk berhujjah dengan hadis-hadis Rasulullah. Ini syubhat. Dia tidak ingin beramal, tidak ingin berdalil dengan hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam dengan alasan bahwa banyaknya hadis-hadis yang menyebar yang merupakan hadis-hadis palsu. Baik, hadis-hadis palsu tinggalkan, kan ada hadis-hadis yang sahih. Nah, dia enggak bisa percaya. Subhanallah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memelihara Al-Qur'anul Karim dari berbagai macam perubahan, Allah Subhanahu wa taala juga memelihara sunnah dari upaya orang-orang yang hendak menyusupkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam sunnah. Allah Azza wa Jalla menjamin terpeliharanya Al-Quran maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjamin terpeliharanya yang menjelaskan dan menjabarkan isi Al-Qur'an Karim. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidzun," sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikr dan kami yang menjaganya, memeliharanya. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an itu wahyu yang pertama dan sunnah adalah merupakan wahyu yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yanfiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dari hawa nafsu, namun apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mewahyukan kepada beliau dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana Al-Qur'an terjaga dan terpelihara, demikian pula sunnah Rasulullah terpelihara dari orang-orang yang mereka mendustakan hadis-hadis lalu menisbatkannya kepada Rasulullah. Maka akan muncul para ulama yang akan membela sunnah dan membedakan antara yang sahih dari yang tidak sahih. Sebagaimana Al-Qur'an Al-Karim, ada upaya mereka berusaha untuk merubah-rubah isi Al-Qur'an. Ada upaya kaum Syiah membuat sekian banyak ayat-ayat mulai dari zaman Rasulullah, Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi, yang mengklaim bahwa telah turun beberapa ayat melalui dia, Musailamah. Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, ayahnya Abdullah bin Amr, ini orang dahulu teman baik dengan Musailamah sebelum Musailamah mengangkat dirinya sebagai nabi palsu. Ketika itu Amr bin Al-As belum masuk ke dalam Islam. Ya, dia telah mendengarkan. Dia telah mendengarkan dan sudah tertarik kepada Islam, punya keinginan yang kuat untuk masuk ke dalam Islam. Lalu sampai kepada berita bahwa Musailamah pun mengaku sebagai nabi. Maka dia ingin menguji. Dia mendatangi Musailamah. Ya. Lalu dia mengatakan, telah sampai kepada ku berita bahwa telah diturunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Musailamah, apa itu? Apa itu wahyunya? Maka Amr bin As membacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Seorang kalau mengerti ilmu balaghah, ya, ilmu al-badi', ilmu al-ma'ani, maka dia akan memahami begitu indahnya bahasa Al-Qur'an Karim. Menyejukkan hati. Musailamah enggak mau kalah. Oh, baru saja diturunkan kepadaku ayat. Kata Amr bin Al-As, ayat apa itu? Coba kamu baca. Maka dia baca, ya wabr, ya wabr, wa ma adraka mal wabr, innama anta udhunani wa sadr, wa sa'iruka haqrun wa naqr. Kata Amr bin Al-As, saya semakin yakin bahwa engkau seorang pendusta besar. Aku semakin yakin engkau seorang pendusta besar. Seorang mendengarkan enggak ada manfaat yang bisa diambil. Suratul Asr, surah yang indah. Demi masa, sesungguhnya manusia itu hidup dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling wasiat-wasiati dengan kebenaran, wasiat-wasiati dengan kesabaran. Indah sekali isinya. Kata Musailamah, telah diturunkan kepadaku ayat, ya wabr, ya wabr. Wabr itu sejenis marmut, sejenis kelinci. Ya, entah diterjemahkan marmut atau kelinci. Kelinci, kayak kelinci. Hah, tahukah kamu apa itu kelinci? Kamu itu hanya memiliki dua telinga dan satu dada. Apa manfaatnya? Nah, apa manfaatnya? Mungkin penjual kelinci pun tidak mengambil manfaat dari situ. Penjual kelinci jelas tahu ciri-ciri kelinci seperti apa. Kata Abu, saya semakin yakin bahwa engkau seorang pendusta besar. Terjaga. Diterangkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jal, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan ad-dzikr dan kamilah yang akan menjaga dan memeliharanya. Dia menyebutkan bahwa salah seorang ulama salaf menukil bahwa di zamannya Khalifah Al-Ma'mun itu biasanya membuat majlis. Ada majlis nawar. Majlis itu majlis semacam majlis diskusi yang memperluas wawasan lah. Wawasan pemahaman agamanya. Biasanya datang beberapa ulama. Nah, dalam satu kesempatan datang seorang Yahudi. Yahudi datang ke majelis ini. Dan dia sempat diberi kesempatan untuk berbicara. Ketika dia berbicara, penyampaiannya itu sangat menarik. Penyampaiannya sangat menarik. Ya. Yang selayaknya yang menyampaikan hal itu adalah seorang muslim. Dia menyampaikan kalimat-kalimatnya itu sangat indah. Nah, hanya dia seorang Yahudi. Selesai majelis, Khalifah mengatakan kepadanya, engkau seorang Yahudi Israel. Iya. Kata Khalifah, masuk Islamlah. Kalau kamu masuk Islam, saya akan memberikan sesuatu kepadamu. Kata Yahudi ini, ini adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Sudah selesai majelis. Tahun berikutnya Khalifah membuka majelis tersebut. Datang lagi orang Yahudi yang datang tahun sebelumnya. Namun dia datang sebagai seorang muslim. Dia datang sebagai seorang muslim. Dan juga diberi kesempatan untuk berbicara. Dia menyampaikan kalimat-kalimat yang sangat indah. Setelah terjadi majlis, maka dia pun ditanya, mengapa engkau masuk ke dalam Islam? Maka dia bercerita bahwa semenjak majlis tahun lalu, tatkala dia ditawari untuk menjadi seorang muslim, dia baru berpikir. Mencoba untuk melihat kebenaran. Itu bersama siapa? Yang manakah yang benar dari agama-agama ini? Maka dia mengumpulkan tiga kitab, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Setiap dari tiga kitab tersebut, karena dia orang yang pandai, kitab Taurat dia tulis sendiri, dia kasih penambahan-penambahan dari dirinya sendiri, dia beri penambahan yang berbeda dengan kitab Taurat yang ada. Setelah itu ditawarkan kepada para ulama-nya Yahudi, tolong dicek, diteliti. Apabila membuat anda tertarik, saya akan menjual Taurat ini kepada anda. Mereka teliti, ini bagus sekali Taurat ini. Bagus. Menarik. Ya sudah. Beli. Dibelilah oleh mereka. Jadikan sebagai pegangan, pedoman mereka. Injil demikian pula. Dia tulis. Dia beri tambahan-tambahan yang menarik. Kemudian ditawarkan kepada para pendeta Nasara. Apabila mereka menginginkan, maka dia akan menjual Injil ini kepada mereka. Setelah mereka membaca, mereka juga tertarik dan membelinya dan jadikan sebagai pedoman bagi kaum Nasara. Lalu Al-Qur'anul Karim dia pun menulisnya dan diberi tambahan-tambahan. Dalam beberapa surah dikasih tambahan, ya. Lalu ditawarkan kepada ulama muslimin. Ketika mereka membacanya, bukannya mereka kagum, mereka menyobek-nyobek apa yang dikirimkan kepada mereka. Nah, karena mereka melihat bahwa banyak terjadi perubahan. Kata Yahudi, dari situ aku yakin bahwa Al-Quran ini tidak berubah. Tidak berubah. Dijaga dan dipelihara. Akhirnya perawi ini, saya lupa namanya, dia bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Lalu dia kisahkan tentang apa yang terjadi di majlis tersebut. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ini merupakan pembenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkenan tentang Taurat dan Injil, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab tersebut kepada mereka Bani Israel, dan Allah memerintahkan mereka untuk menjaganya. Memerintahkan mereka untuk menjaganya, namun mereka menelantarkannya. Disebutkan dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bimastahfidhu min kitabillah wa kanu 'alaihi syuhada. Mereka diperintahkan untuk menjaga dan memelihara kitab Allah itu. Jadi Allah menyerahkan mereka yang menjaganya, namun mereka menelantarkan. Sementara Al-Quran Karim, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan Allah yang menjamin terpeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, dan kamilah yang menjaga dan memeliharanya, maka terpelihara Al-Quran dengan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi perubahan, terpelihara Al-Quran Karim. Demikian pula sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terjaga dan terpelihara. Meskipun banyak hadis-hadis palsu yang menyebar, bukan berarti para ulama berdiam diri. Makanya ada ilmu, di antara ilmu hadis, di antara jenis ilmu riwayat yang disebut dengan ilmu al-jarhi wa ta'dil. Ilmu al-jarhi wa ta'dil. Ilmu ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adalah ilmu yang lahir, yang dijadikan sebagai usul bagi para ulama untuk meneliti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membedakan antara yang sahih dan yang tidak sahih. Ilmu riwayat, ilmu mencerca dan memuji. Ilmu jarah wa ta'dil, ilmu mencerca dan memuji. Mencerca perawi-perawi yang pantas untuk dicerca. Dikatakan perawi ini lemah, dikatakan perawi ini dhaif, dikatakan perawi ini buruk hafalan, dikatakan perawi ini tertuduh amanah periwayatannya, jangan-jangan dia berdusta. Dikatakan perawi ini dajjal karena dia berdusta. Dan ungkapan-ungkapan yang lain yang merupakan bentuk cercaan para ulama untuk menerangkan kepada umat bahwa riwayat-riwayat apabila melalui jalur orang-orang yang dicerca ini, hati-hati, jangan kalian mempercayainya kecuali apabila ada bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran riwayat tersebut. Demikian pula sebaliknya, orang yang pantas untuk dipuji, dipuji. Si fulan ini fiqah, terpercaya. Si fulan ini hafil. Si fulan ini jabalun fil ilm, kokoh hafalannya. Si fulan ini jawazal qantara, sudah lewat jembatan, gak perlu diteliti lagi riwayatnya. Dan ungkapan-ungkapan yang semisalnya, yang menunjukkan pujian kepada perawi tersebut. Makanya ketika ada sebagian orang mengeluhkan banyaknya hadis-hadis palsu yang beredar, mereka mendatangi Abdullah bin Mubarak rahimahullah, mengeluhkan tentang banyaknya hadis-hadis palsu. Kata Abdullah bin Mubarak, ta'ishu lahal jahabidah, bahwa hadis-hadis itu akan dihadapi oleh para cendekiawan hadis. Mereka lah yang menghabiskan usia mereka untuk membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. Ya. Sehingga tidak ada alasan bagi orang sekarang mengatakan, wah, saya tidak ingin beramal dengan hadis dengan alasan hadis-hadis banyak yang palsu. Kan banyak juga yang sahih. Banyak yang sahih. Ini menunjukkan kedangkalan ilmu kamu yang tidak mengerti ilmu hadis sama sekali. Masih saja kaum muslimin beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ragu terhadap hadis Rasulullah, lalu kamu sholat gimana ya? Kamu sholat gimana? Dari mana kamu mendapatkan pendidikan tentang tata cara sholat kalau bukan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam Al-Qur'an enggak ada. Berpuasa, manasik haji, cara mengeluarkan zakat dan seterusnya, hukum-hukum jual beli, ini kan diambil dari hadis Rasulullah secara rinci dijelaskan oleh Nabi Alaihissalam. Hadis-hadis yang sahih banyak. Kalau kamu tidak mampu, kamu boleh bertaklid mengikuti para ulama muhaddithin yang terpercaya dalam meneliti hadis. Kamu tidak bisa membahas hadis misalnya, ikuti Syekh Al-Albani. Iya kan? Beliau telah memilah-milah, masya Allah. Kalau sahih Bukhari dan Muslim, lewat. Sunan Tirmidzi, ada yang sahih, ada yang dhaif. Sunan Abi Daud, ada yang sahih, ada yang dhaif. Ibnu Majah, ada yang sahih, ada yang dhaif. An-Nasai, ada yang sahih, ada yang dhaif. Ibnu Hibban, beliau juga sudah menelitinya. Ya. Menyebutkan mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Walhasil walhamdulillah, para ulama mereka meneliti riwayat-riwayat. Al-Hafiz Ibn Hajar dengan berbagai macam kitab takhrij beliau, Adz-Dzahabi dan yang lainnya dari para ulama, alhamdulillah banyak. Kalau kamu tidak mengerti ilmu hadis, tinggal merujuk kepada ulama hadis, mengikuti hukum mereka, mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang untuk tidak beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib beramal dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Meninggalkan athar Rasulullah berarti meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah, meninggalkan Islam. Ini maksud dari ucapan Al-Imam Ahmad, "Was-sunnatu 'indana athar Rasulullah." Yang sunnah bagi kami adalah athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Wa laisa fi sunnati qiyasun." Di dalam sunnah tidak ada qiyas. Yang dimaksud oleh beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah adalah qiyas yang menyelisihi syariat. Tidak ada qiyas. Tidak ada qiyas yang menyelisihi syariat. Wala tudrabu lahal amsal, dan tidak boleh sunnah itu dipermisal-misalkan, diperumpamakan dengan sesuatu. Yang dimaksud oleh beliau dengan perumpamaan-perumpamaan yang batil. Karena qiyas itu ada dua, ada qiyas yang sahih, yang itu ya yang diamalkan oleh para ulama. Qiyas yang sahih, misalnya kita mengetahui bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang disebut khamr, khamr yang diharamkan, khamr yang memabukkan. Apakah terbuat dari kurma atau dari anggur? Ini biasanya di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam dari perasan kurma atau perasan anggur dibuat sedemikian rupa, akhirnya jadi khamr ketika diminum memabukkan. Apakah khamr terbatas pada anggur dan kurma saja? Ya tidak. Ya, kan berkembang. Sesuatu yang memabukkan itu berkembang. Maka dikiaskan ke sana. Dikiaskan ke sana. Apa saja yang memabukkan dan tidak harus diminum? Apakah disuntikkan atau dihisap atau diminum dari bahan-bahan yang lain yang memabukkan, maka semuanya termasuk ke dalam penyebutan khamr. Kalau dikatakan ini qiyas yang sahih, ini qiyas yang sahih. Seperti pula zakatul fitr, yang ada di zaman Rasul alaihi salatu wassalam adalah mereka mengeluarkan zakat fitrah dengan kurma, dengan kismis, dengan gandum, dengan susu yang dipadatkan atau keju. Itu di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu kita melihat illatnya apa? Kalau illat dikeluarkan zakat itu adalah qutul balad, makanan pokok yang ada di sebuah negeri, berarti kita di Indonesia mengeluarkan dengan beras. Itu namanya qiyas, qiyas yang sahih. Iya kan? Tapi yang ditolak adalah qiyas yang batil. Yaitu yang menyelisihi dalil, yang menyelisihi nas. Maka ini yang ditolak oleh para ulama. Nah, seperti misal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ana tawaddu min luhumil ibil?" Apakah kami harus berwudu karena memakan daging unta? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya, kamu harus berwudu karena memakan daging unta." Maka hadis ini menerangkan batalnya wudu seseorang ketika dia makan daging unta. Kalau orang makan daging burung unta, hah? Batal gak wudunya? Ada yang mengatakan batal. Kenapa? Ada persamaannya. Dari sisi mana? Lehernya dua-duanya panjang. Ya kalau begitu jerapah, angsa, membatalkan semua, dan itu tidak ada dalil. Yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya daging unta. Maka unta saja, tidak bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Ini contoh dari sekian banyak permisalan. Maka yang dimaksud oleh Imam Ahmad, jangan menggunakan kias yang fasid, yang batil, yang menyelisihi dalil, yang menyelisihi nafs. Nah, dan tidak diperbolehkan pula membuat perumpamaan-perumpamaan, maksudnya perumpamaan yang batil. Adapun perumpamaan yang sahih tidak mengapa. Itu banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan, darbul amsal. Yang tidak diperbolehkan adalah membuat perumpamaan yang batil. Nah, ada yang mengatakan bahwa dai itu lebih afdol daripada ulama. Dai yang keluar ke sana kemari, yang khuruj 4 bulan, yang khuruj 40 hari, yang khuruj ya minimal 3 hari. Itu lebih afdal daripada ulama. Kata mereka, dari sisi mana? Ibaratnya seperti akhir. Ya. Ada air tapi di sumur. Di sumur. Seorang tidak mengambilnya kecuali setelah mengalami kesulitan. Sudah di sumur di atas bukit lagi. Ya. Untuk naik ke sana sulitnya luar biasa. Ngambil airnya. Sementara ada air yang mengalir. Bahkan air itu sampai mengalir di depan rumah kita. Mana yang kita pilih? Mengambil air di depan rumah atau yang di sumur? Kata mereka, tentu mengambil air yang di depan rumah yang kita pilih. Ngapain jauh-jauh harus ke sumur? Maksudnya apa? Kita mesti yang datangi, jangan kita yang didatangi. Ulama itu maunya hanya duduk di kantornya saja, duduk di rumahnya, tidak khuruj. Sementara kami khuruj, mendatangi mereka, mengajak mereka. Maka itu lebih afdal. Ini perumpamaan yang batil, permisalan yang batil. Tujuannya adalah merendahkan kedudukan para ulama, iya kan? Merendahkan kedudukan para ulama. Nah, kalaupun kita ingin membantah perumpamaan mereka pun gampang. Kira-kira manusia memilih yang mana? Air yang jernih yang ada di atas bukit, atau air yang penuh comberan yang lewat di depan rumah orang? Ya, di situ semacam-macam sudah. Baru mencicipi sedikit sudah diare orang. Sakit perut. Warnanya ada yang kekuning-kuningan, ada yang kehitam-hitaman, kecoklat-coklatan. Ya. Karena berbagai macam kotoran dan sampah yang kamu sampaikan kepada kaum muslimin. Apa manfaatnya? Kamu datang ke sana kemari, lalu yang kamu sebarkan itu bid'ah. Yang kamu sebarkan itu kesesatan, penyimpangan daripada para ulama, meskipun jauh. Akan tetapi air yang mereka berikan itu air yang jernih, lebih jernih dari aqua. Ini bukan promosi. Ya. Lebih jernih dari yang jernih. Tentu orang akan memilih yang lebih jernih, meskipun mereka harus dengan berbagai macam kesulitan untuk mendapatkan air tersebut. Mereka memilih. Orang lebih memilih air mineral, meskipun dia harus mengeluarkan uang, daripada air yang diambil dari sumur atau yang belum terjaga. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perumpamaan yang batil ini tidak diperbolehkan. Nah, sampai kepada kita ilmu para ulama, meskipun mereka duduk di perpustakaan mereka, kita tidak pernah bertemu Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Iya kan? Tapi ilmunya sampai kepada kita. Dan tidak sampai kepada kita ilmunya Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, meskipun sampai pun tidak bermanfaat, karena penuh dengan sampah dan comberan. Ilmu dari Syekh Al-Albani, ilmu yang jernih, at-tasfiyah wa tarbiyah, itu yang kita inginkan dan itu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Sampai kepada kita ilmunya Syekh bin Baz, beliau tidak pernah bertemu dengan kita, akan tetapi ilmunya sampai kepada kita. Sampai kepada kita ilmunya Ibnu Taimiyah, ilmunya Ibnul Qayyim, ilmunya Ibnu Rajab, ilmunya Al-Hafiz Az-Zahabi dan yang lainnya dari para ulama, padahal kita tidak pernah bertemu mereka. Telah sekian banyak mati ahlul bid'ah dan mati pula apa yang mereka sampaikan. Tidak bermanfaat. Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa. Wa amma ma yanfa'u fin-nas fayamkuthu fil-ardh. Wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil-ardh. Yang bermanfaat bagi manusia itu yang akan menetap, itu yang akan bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya. Meskipun jasad-jasad mereka tidak pernah keluar, akan tetapi ilmunya menyebar ke seluruh dunia. Iya, ilmunya menyebar. Nah, Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najri rahimahullah. Kita tidak pernah bertemu mereka, tapi ilmunya sampai sekarang kita merasakan. Tidaklah seorang yang disebut Ahlus Sunnah, seorang yang disebut salafi, melainkan dia pasti telah mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu mereka ini. Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, Ibn Taimin, Ibn Taimiyah, Muhammad Ibn Al-Wahhab, Ibn Al-Qayyim dan yang lainnya dari para ulama us-salaf, pasti mereka telah mendapatkan faedah dari para ulama tersebut, karena ilmu mereka berkah, dibangun di atas sunnah, jauh dari bid'ah. Sementara ilmunya jamaatut tabligh bukan ilmu, tapi kejahilan. Kejahilan. Dan tidak mendapatkan berkah. Ya. Sekedar ngumpul-ngumpul aja itu. Ngumpul, ada pertemuan istimak, ngumpul, ramai, memacetkan jalan. Setelah itu hasilnya. Ya. Nyaring aja bunyinya, tapi taunya kosong. Taunya kosong. Kenapa? Bid'ah. tidak akan menghasilkan berkah dan tidak memberi manfaat kepada kaum muslimin. Kata beliau, wala tudraku bil uqul walal ahwa, dan sunnah tidaklah dijangkau dengan akal dan dengan hawa nafsu. Innama huwa littiba' wa tarkul hawa. Akan tetapi yang wajib bagi setiap muslim adalah mengikuti sunnah dan meninggalkan hawa nafsu. Siapa yang berjalan di atasnya, berilmu tentang sunnah, mengamalkan sunnah, maka dialah yang akan meraih keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat. Bukankah Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kullu ummati dakhala al-jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk ke dalam al-jannah kecuali yang enggan. Yang enggan masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, maka dialah yang mendapatkan jaminan al-jannah. Siapa yang menyelisihi aku, maka dialah yang enggan masuk ke dalam al-jannah. Maka yang wajib bagi setiap muslim mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan menolak sunnah dengan akal. Kadang-kadang sampai kepada kita hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyangka bahwa oh hadis ini kok bertentangan dengan akalnya. Tidak ada. Selama akal itu sehat, tidak akan bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika seorang merasa bahwa hadis tersebut bertentangan dengan akal, maka ini menunjukkan kerusakan pada akalnya. Jangan menuduh hadisnya. Hadis itu kalau sahih, maka dia pasti benar. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akalnya harus diservis. Akalnya harus diperbaiki, dibersihkan dari berbagai macam virus dan kotoran. Bukan sunnah yang tertuduh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu tsumma liyanza'hu fa inna fi ahli janahihi da'an wa fil akhari shifaa." Apabila seekor lalat masuk ke dalam tempat minum salah seorang kalian, tenggelamkan. Tenggelamkan. Lalu setelah itu angkat. Karena pada salah satu sayapnya ada penyakit. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Abu Daud, wa innahu la yuqaddimu fi janahi alladhi fihi da. Biasanya lalat kalau dia jatuh ke tempat minum, dia lebih mendahulukan sayap yang terdapat penyakit adanya. Maka ditenggelamkan, sebab sayap yang satunya itu adalah penawarnya. Nah, kadang-kadang seorang sok merasa punya ilmu, ya, belajar ilmu ini, belajar ilmu itu, belajar fisika, belajar kimia, melakukan penelitian. Wah, saya sudah meneliti lalat. Ternyata lalat itu tidak ada penawarnya. Dua-dua sayapnya penuh penyakit. Biasanya dia singgah di tempat-tempat yang kotor. Subhanallah. Dengan cara itu engkau menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Penelitian yang penelitian itu belum tentu benar. Sementara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar. Penelitian seringkali berubah-ubah. Sementara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berubah. Itu adalah wahyu yang datang dari Allah. Yang mana yang harus dibenarkan? Seorang muslim harus tunduk kepada wahyu. Menerima apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap ittiba. Wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Saya kira sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Yang kita bahas dari kitab Usul Sunnah, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala al-sawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada pertanyaan?